رسول الله وعلى آله وأصحابه وله ما بعد. قال رحمه الله: والمحبوب لغيره قسمان أيضا. Dan sesuatu yang disukai untuk yang lainnya, karena sesuatu yang lain, itu juga terbagi dua. Yang pertama hukumnya, ma yaltazzul muhib, ma yaltazzul muhibbu bi idrakihi wa husulihi, yaitu sesuatu yang seorang muhib merasakan lezat ketika mendapatkannya dan meraihnya. Yang pertama. Yang kedua, ma yata'allamu bihi walakin yahtamiluhu liifdha'ihi ila al-mahbub ila mahbubihi. Liifdha'ihi ila mahbubihi. Sesuatu yang membuat dia tersakiti, tetapi dia sabarkan dirinya, dia tabah, dia tahankan. Maksudnya dalam kalimat yang lain, dia tahammal. Alhamdulillah, di sini itu menyakitkan dia, tetapi dia tanggung. Artinya dia pikul rasa sakit itu, dia tahankan karena membawa dia kepada sesuatu yang disukainya. Karena membawa dia kepada sesuatu yang disukainya. Kasyur bidawa al-kari. Seperti minum obat yang tidak menyenangkan. Obat pahit. Obat pahit. Kan gak enak. Yang manis saja kadang-kadang kalau anak kecil lebih-lebih. Ya. Nah. Pahit. Seperti minum obat pahit. Qala ta'ala kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fa akhbara subhanahu anna qitala makruhun lahum ma annahu khairul lahum li isdha'ihi ila a'dami mahbubin wa anfa'ihi. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa berperang itu makruhun lana, sesuatu yang tidak kita sukai. Padahal berperang itu yakni maksudnya di jalan Allah, bukan konyol. Padahal berperang di jalan Allah itu lebih baik bagi mereka karena membawa dia, karena membawanya kepada sesuatu ini, yakni sesuatu yang dicintai yang lebih hebat dan lebih bermanfaat. Wan nufus tahta rahati wada'a war rafahiyah. Sementara jiwa-jiwa manusia itu, jiwa-jiwa kita itu di bawah kekuasaan raha. Ketenangan. Raha lah, bukannya apa? Raha itu tenang, santai, tidak banyak sulit, tidak susah payah. Wada'ah, ya sesuatu yang apa ya, kelemahan. Warrafahiyah, dan suka dengan hal-hal yang sifatnya apa ya, kalau rafahiyah ini serba, yakni tercukupilah. Fasilitas semua ada, serba makmur. Serba makmur. Ini jiwa manusia itu. Senangnya apa? Cenderungnya kepada raha, wada'ah, kemudian rafahiyah. Nah, ini jiwa kita. Tidak ingin yang sulit. Tidak ingin sesuatu yang menyakitkan, yang menyusahkan, yang menyibukkan. Inginnya santai. Inginnya santai. Dzalika syarr. Wadzalika syarrun laha liifdha'ihi ila fawatil mahbub. Ila fawati hadzal mahbub. Padahal itu semua adalah kejelekan, buruk bagi jiwa tersebut karena akan membawa dia kepada fawati hadzal mahbub. Hilangnya sesuatu yang disukai. Hilangnya sesuatu yang lebih bermanfaat tadi. Dan wajar kan artinya sesuatu yang jelas lah gambarnya tadi disebutkan oleh beliau kasur bidawail karis, seperti minum obat pahit. Siapa yang senang yang pahit-pahit? Inginnya apa? Yang manis-manis, yang enak-enak. Nah, ini jiwa kita. Tapi ketika berhadapan, ketika dia sakit mau tidak mau dia harus minum pil pahit. Nah, sementara kalau itu terus dibiarkan makanya itu apa? Jadi gak sering kita kasih contoh kalau anak itu sering dikasih permen, ya senang kan, bagusnya senang, menyenangkan dia memang, tapi akhirnya apa? Giginya rusak, giginya rusak. Nah, kita pun juga senang dengan makan makanan yang manis. Nah, itu juga lama-lama menumpuk ada penyakit gula, penyakit ini. Zalika syarrun lahu lidhaihi la fawati hadzal mahbub. Wala fal aqil la yanduru ila ladzati al mahbub al ajil fayu'thiruha wa alam al makruh al ajil fayarghabu anhu. Nah, orang yang dikatakan berakal itu dia tidak akan melihat kepada kelezatan mahbub yang kekinian, yang segera dia dapatkan lalu dia lebihkan. Artinya dia tidak akan melihat sesuatu yang enak tetapi cepat habisnya, cepat hilangnya lalu dia pentingkan ini. Juga dia tidak melihat kepada alamil makruh al-ajil fayarghabu anhu. Juga tidak melihat itu. Artinya ada rasa sesuatu yang menyakitkan, yang tidak disukai, tapi yang ajil, yang segera dia rasakan, lalu langsung serta-merta dia menolaknya. Tidak seperti itu orang yang akil. Fa inna dzalika qad yakunu syarran lahu. Kenapa? Bisa jadi ketika dia menyukai sesuatu yang lezatnya, enaknya segera dia dapatkan, atau ketika dia tidak menyukai sesuatu yang tidak senang, tidak menyenangkan, menyakitkan, ya, sesuatu yang menyakitkan tapi yang segera dia rasakan, itu juga bukan suatu, bisa jadi qad yakunu syarran syarran lahu. Bisa jadi dua hal itu kejelekan bagi dia. Bal qad yajlibu alaihi ghayatal alam wa yuqawwituhu a'zama al-izza. Bal qad yajlibu alaihi ghayatal alam wa yuqawwituhu a'zama al-izza. Bisa jadi nah, rasa suka kepada sesuatu ya apa namanya? Kecenderungan melihat kepada sesuatu yang enak yang bisa dia segera dapatkan, atau melihat lalu di antaranya yang bisa segera dia dapatkan kemudian dia pentingkan itu, dia dahulukan itu, atau ketika dia melihat sesuatu yang menyakitkan yang bisa dia segera rasakan tapi dia kemudian langsung serta merta dia tolak. Nah, bisa jadi mendatangkan alam yang lebih hebat. Bisa jadi justru mendatangkan punya apa namanya rasa sakit yang lebih hebat dan menghilangkan kelezatan yang lebih hebat lagi pula. Seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, antara penyakit dengan kesehatan tadi. Yang kita sering mungkin senangnya dengan makanan yang manis-manis. Ya, pokoknya apa-apa aja yang namanya yang kecut ataupun apa enggak suka. Nah, akhirnya menumpuk kadar gulanya semakin tinggi, kemudian apa lagi? Dan seterusnya lah. Ya. Nah, padahal kan belum tentu. Ini seperti yang dikatakan oleh beliau, fa inna dzalika qad yakunu syarran lahu. Kecenderungan-kecenderungan itu bisa jadi justru merupakan apa? Kejelekan, ya. Nah, tiap sedikit-sedikit apa pokoknya yang serba manis. Ya. Nah. Qala bal uqala'ud dunya, bahkan sebetulnya uqala'ud dunya, orang-orang cerdik di dunia ini, orang-orang yang dikatakan berakal di dunia ini, yatahammaluna al-mashaq al-makruha lima yu'tibuhum min al-ladzati ba'daha wa in kanat munqati'atan. Orang-orang cerdas, ya, orang-orang pintar di dunia ini, mereka justru yatahammalun, sanggup dia untuk menahan diri, menahan kesulitan, memikul kesulitan, mengarungi kesulitan yang makruha, yang tidak disenangi, karena yuqibuhum akan mendatangkan kepada mereka kelezatan setelah itu, walaupun kanat munqati'atan, walaupun itu juga sementara. Ini orang-orang yang mengqala'ud dunia, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, kan kata mereka. Sanggup mereka yani sakit-sakit dahulu untuk dapat nanti kemenang, bersenang-senang kemudian. Walaupun itu juga cuma sementara. Walaupun itu juga munqati'atan. Mafhum ini kan? Nah. Fal umur arba'ah. Jadi urusannya di sini ada empat perkara. Makruhun yusilu ila makruh. Perkara yang makruh, yang tidak disukai, yang membawa seseorang kepada yang makruh juga. Itu satu. Yang kedua, makruhun yusilu ila mahbub. Makruh tapi mengantarkan kepada yang disukai. Minum obat pahit biar sembuh. Ini salah satu gambarannya. Minum obat pahit biar sembuh. Yang ketiga, mahbub yusilu ila mahbub. Sesuatu yang disukai membawa kepada yang disukai pula. Wa mahbubun yusilu ila makruh. Yang disukai yang bisa membawa kepada yang tidak disukai. Qala rahimahullah. Fal mahbubul musil ila al-mahbub. Qad ijtama'a fihi da'il fi'li min wajhain. Sesuatu yang disukai, yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang disukai pula, bisa jadi terkumpul padanya da'il fi'li. Ada faktor-faktor yang mendorong dia untuk berbuat. Nah, dari dua sisi. Ini yang pertama. Wal makruhul musil ila makruhin. Perkara yang makruh, yang mengantarkan kepada makruh yang lain. Qad ijtama'a fihi da'in yutarki min wajhain. Bisa jadi juga terkumpul pada diri enam pelakunya, pemiliknya, upaya ini da'in yutark, faktor-faktor yang menghalangi, yang membuat dia untuk meninggalkan dari dua sisi. Nah, baqiyat qisman al-akharan. Tinggal dua bagian tadi. Yatajadabahuma. Baik, ya tajadahuma. Tajadahuma. Ya tajadahuma. Ini saling tarik menarik. Ya tajadahuma. Ya tajadahuma. Ya tajadahuma. Tajadahuma. Ini dua-duanya saling tarik menarik. Ad-da'iyan. Dua faktor pendorong itu, yang tadi mendorong untuk berbuat, yang satu berdorong untuk meninggalkan, itu saling tarik menarik. Wahuma mu'tariqul ibtila. Wahuma mu'tariqul ibtila. Inilah medan ujian. Wal imtihan, cobaan. Fannafsu tu'athiru aqrabahuma. Atau an-nafsu, fannafsu tu'athiru aqrabahuma. Tu'siru akrabahuma jiwaran minhuma. Wahuwa al-ajim. Sementara jiwa kita manusia cenderung kepada yang lebih dekat di antara keduanya yang bertentangan dengannya. Yaitu yang ajil, yang segera. Kan inginnya yang instan istilahnya. Ya kan? Kita inginnya yang instan. Wal aql wal iman yu'sirani anfa'ahuma wa abqahuma. Sementara akal dan iman itu akan mendahulukan mana yang lebih bermanfaat dari kedua hal tersebut dan mana yang lebih abadi. Wal qalbu bainad da'iyain. Sementara hati manusia itu di antara dua da'i tersebut. Da'i yang mengajak kepada untuk melakukan, da'i yang mengajak kepada untuk meninggalkan. Wahwa ila hadha marratan wa ila hadha marratan. Hati kadang ke arah yang satu, kadang-kadang ke yang lain. Wahahuna mahallul ibtila'i syar'an wa qadaran. Nah, inilah tempat medannya ujian, baik secara syar'i maupun qadari. Fada'il aqli wal iman yunadi kulla waqtin. Da'il aql, seruan akal dan iman itu setiap saat memanggil. Hayya 'alal falah. Inda sabah yuhmadul qawm as-sura. Yuhmadul qawm as-sura. Allah. Nah. Inda sabah yuhmadul qawm as-sura. Wa fil mamati yahmadul abdu at-tuqa. As-sura itu dikatakan di sini apa ya, semacam pameo atau peribahasa di kalangan orang Arab, yaitu dibuat untuk orang yang mampu untuk, yaitu tadi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini maksudnya itu, ya. Nah, inda sabah yahmadul qawm surah wa fil mamat yahmadul abdu at-tuqa. Wa'ana, ketika yang mati, menjelang kematian, ya, seorang hamba yahmadu at-tuqa. Atau yuhmadu at-tuqa, dipuji karena dia bertakwa. Fa'in istadda zalamul laylin mahabbah. Ketika gelapnya malam-malam matinya, malam digambarkan oleh beliau suasana cinta itu seperti gelapnya malam. Kalau dia semakin gelap, tahat kama sultanus syahwa, maka akan berkuasa asyahwa. Wal iradatu yaqul, sementara iradah yaqul mengatakan ya nafs isbiri. Nah, fama hiya illa sa'atan thumma tanqadi wa yadhhabu hadha kulluhu wa yazulu. Sabarlah kamu wahai nafsu. Ini tidak lain cuma sesaat yang akan berakhir. Dia akan hilang semuanya atau lenyap. Qala rahimahullah. Faslun. Wa idza kana al-hubbu aslu. Aslu kunam. Asla kulli amalin min haqqin wa batil. Fa aslul a'mal ad-diniyah hubbullahi wa rasulih kama aslul aqwali ad-diniyah tasdiqullahi wa rasulih. Ketika cinta merupakan asas landasan setiap tindakan, setiap perbuatan yang baik ataupun yang batil, yang benar ataupun yang batil, maka asal landasan setiap amalan diniyah itu adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Kama aslul aqwali ad-diniyah tasdiqullahi wa rasulih. Sebagaimana asal dari ucapan-ucapan terkait dengan agama itu adalah tasdiqullah, upaya membentuk sikap membenarkan Allah dan Rasulnya. Wa kullu iradatin tamna'u kamal al-hubbi lillah wa rasulihi wa tuzahimu hadhihi al-mahabbah aw shubhatin tamna'u kamal at-tasdiq fa hiya mu'aridatun li asli al-iman aw mudhifatun lahu. Segala sesuatu iradah, keinginan yang menghalangi kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, bahkan bercampur mendesak cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah, atau adanya syubhat yang mencegah, berarti cuma yakni iradah dan syubhat yang mencegah. Kalau tadi yang apa nama iradah menghalangi kesempurnaan cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah, bahkan mendesak rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, nah, syubhat itu bisa mencegah kesempurnaan sikap tasdik. Jadi ragu. Jadilah ragu dengan kebenaran yang dia dapat, yang dia terima. Fahiyya mu'aridatun li asli iman aw mudhifatun lahu. Ini semua menghalangi atau bertentangan dengan asas keimanan, bahkan melemahkan fondasi keimanan tersebut. Fa in qawiyat, kalau dia semakin kuat syubhat ini tadi, hatta aradat aslal hubbi wa tasdid, kanat kufran wa syirkan akbar. Ini kalau jinnya iradah tadi dan syubhat tadi ternyata lebih kuat, sehingga betul-betul meruntuhkan asas cinta dan tasdik, tidak ada lagi cinta kepada Allah, tidak ada lagi tasdik kepada Allah, maka itu menjadi kekufuran dan kesyirikan yang akbar, pelakunya keluar dari Islam. Wa ilam tu'aribuhu, wa ilam tu'aribuhu qadahat fi kamalihi, kalau tidak sampai merusak asas fondasi cinta tadi, tidak merusak fondasi tasdik tadi, itu hanya sampai kepada qadahat fi kamalihi, menodai kesempurnaan iman tersebut. Nah, hanya menodai. Nah, la yu'minu ahadukum, ya wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah, khaba wa khasir, orang yang disebut seperti itu, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Nah, ini dia, nah, tidak sampai melanggar, menghancurkan fondasi imannya. Lalu bagaimana nasibnya? Kurang iman. Sampai kalau saudaranya, tetangganya terganggu. Nah, qala wa asarat fihi dha'fan, dan itu akan berbekas padanya dha'fan wa futuran, jadi kelemahan dan futur. Fil azimah, dalam tekad wa talab, dan keinginan untuk mencari. Wahia tahjubul wasil, sehingga ini pun juga akhirnya menghalangi orang yang berusaha untuk sampai. Wa taqta'u talib wa tankisur raghib, dia memutus harapan dan dia membuat tunakisur raghib, membuat terbaliknya keinginan. Ini orang yang tadinya raghib fihi akhirnya berbalik menjadi apatis. Fala tasihul mu'alatu illa bil mu'adah, kemudian kata beliau, fala tasihul mu'alah illa bil mu'adah, tidak sahih, tidak sah, tidak sempurna sikap loyal, sikap ini berwala kecuali dengan adanya apa? Mu'adah. Nah, adanya mu'adah, memusuhi apa? Memusuhi yang dimusuhi oleh yang kita loyal kepadanya, membenci yang dibenci oleh yang kita berwala kepadanya. Ini tidak sempurna wala seseorang itu kepada Allah sampai dia membenci, memusuhi apa yang juga dibenci oleh Allah. Nah, begitu juga ya terkait yang lain-lainnya. Kama qala ta'ala an imamil hunafa, sebagaimana Allah berfirman tentang imamul hunafa al-muhibbina, orang-orang yang mencintai Nabi Ibrahim, annahu qala liqaumi, bahwa beliau berkata kepada kaumnya dalam firman Allah ini, afara'aitum ma kuntum ta'burun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, kamu tahu apa yang kamu sembah itu, yang kamu sembah dan bapak-bapak kamu yang dahulu, semua itu adalah aduwwun li, musuh kecuali rabbil alamin. Falam tasmi'il khalil li khalilillahil mu'alah wal kullah illa bitahqiqi hadhil mu'adah, tidak sah, tidak sempurna. Wala Nabi Ibrahim Khalilullah, dan tidak sah, tidak akan sempurna khullah beliau sebagai Khalilullah kecuali dengan mewujudkan sikap mu'adah tersebut. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahina. Qad kana Nabi. Qala fa innahu la wala'a illa bi bara', tidak ada wala' kecuali dengan adanya bara'. Wala wala'a lillahi illa bil bara'ati min kulli ma'budin siwa, tidak ada bara' kepada segala sesuatu. Nah, tidak ada wala' kepada Allah kecuali dengan bara' kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Ini satu syaitnya. Nah, wabada bainana wa bainakumul adawa wal bangga abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nah, ini bentuk pernyataan dari beliau, dan beliau adalah imamul khunafa, teladan bagi orang-orang yang bertauhid. Tidak ada wala kepada Allah kecuali ini dengan adanya bara'ah. Nah, ya, bara'ah kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah, menampakkan benci, memusuhi. Nah, kalau punya yakni izin dan kekuatan, dimusnahkan. Nah, Allah Taala qad kanat lakum uswatun hasanatu liman fi Ibrahim walladziina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri. Sudah menunjukkan antipati, pemusuhi, menafikan, menolak, mengingkari, tidak cinta, ya. Nah, dan semua bentuk bara'ah. Nah, wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Wa qala ta'ala wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Syaitnya di sini pernyataan beliau dalam firman Allah ini, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Nah, menampakkan sikap, menegaskan sikap bara, berlepas diri, antipati, memusuhi, benci. Ya. Ain ja'ala hadhihi al-mu'alata lillahi wal bara'ata min kulli ma'budin siwahu kalimatan baqiyatan ala akhirihi. Fi akhirihi. Wa yatawaratuha al-anbiya wa atba'uhum ba'duhum an ba'din wa hiya kalimatu la ilaha illallah. Ini Allah jadikan mualah ini, perwalian atau wala, setia, cinta, dekat, akrab, menolong, membela, melindungi, ya, bergabung. Nah, wala karena Allah dan bara'ah dari segala sesuatu yang disembah selain Allah sebagai satu kalimat yang abadi di kalangan orang-orang yang sepeninggal beliau. Ya tawaratu hal anbiya, saling diwarisi oleh para nabi, juga pengikut-pengikut mereka satu sama lain. Wahia kalimatu la ilaha illallah. Wahia allati warrasahal imamul khunafa li atba'ihi ila yaumil qiyamah. Inilah kalimat yang diwariskan oleh imamul khunafa Nabi Ibrahim kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Wahial kalimah, yaitu kalimat allati qamat biha al-ardu was-samawat. Kalimat yang dengan kalimat itulah tegaknya langit dan bumi. Wa fatarallahu 'alaiha jami'al makhluqat, yang di atas itu Allah letakkan manusia, ini fitrah seluruh makhluk. Artinya kalau mereka, ketika mereka dibiarkan, dalam hal ini adalah manusia, ya, maksud juga manusia, fitrah mereka itu cenderung dia kepada Allah. Kalau dia dijauhkan dari pengaruh-pengaruh ideologi-ideologi yang rusak, filsafat-filsafat dan pemahaman-pemahaman yang lain di luar Islam, yang hasilnya itu artinya bukan berasal dari Islam, maka dia akan terjaga, fitrahnya akan terjaga. Dan walaupun dia mungkin jauh dari pergaulan dengan manusia, dia akan suatu ketika nanti menyebut nama Allah. Dia akan menyebut nama Allah. Wa 'alaiha ussisatil millah. Di atas kalimat inilah ajaran ini, millah ini didirikan. Nusibat al-qiblah. Dan di atasnya pula na'am kiblat itu ditegakkan. Wa juridat suyuful jihad. Dan karena kalimat ini pula dihunusnya pedang jihad. Wa hiya mahdu haqqillahi ala jami'il ibad, yang merupakan hak murni Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Haqqullahi ala ibad, ini at-tauhid. Wa hiya al-kalimatul 'asimah lid-dam wal mal. Inilah kalimat yang menjaga darah dan harta, wal dzurriyah, keturunan, fi hadhihi dar, di dunia ini, wal munjiyatu min adabil qabri wa adabil nar, yang menyelamatkan seseorang dari adab neraka juga adab kubur. Wa hiyal mansur alladhi la yadkhulu ahadun al jannata illa bihi. Itulah mansur, yakni sebuah selebaran yang tidak masuk seseorang ke dalam jannah kecuali dengan kalimat tersebut. wal hablul ladzi la yansur la yasilu ila Allah man lam yata'allaq bi sababihi. Dan inilah kalimat yang merupakan tali yang tidak akan sampai seseorang itu kepada Allah kecuali bergantung dengan tali tersebut. Qala rahimahullah wa hiya kalimatul Islam wa miftahu daris salam, yaitu kalimat Islam. Wa miftahu daris salam, kunci yang membuka negeri keselamatan, yaitu kunci surga. Wa biha inqasaman nasu ila saqiyin wa sa'id, dengan kalimat ini pula terbagi manusia itu menjadi yang bahagia dan yang sengsara, maqbul wa tarid, yang diterima dan yang terusir. Wa biha infasalat darul kufri min daril iman, dengan kalimat ini pula terpisahkan negeri kafir dan negeri muslim, negeri iman. Wa tamayyazat darun na'im min daril syaqa wal hawan, terpisahkan pula negeri yang penuh dengan kenikmatan dari negeri-negeri yang penuh dengan kesengsaraan dan kehinaan. Wahyal amudul hamil lil fardhi was sunnah, inilah tiang penyangga yang mendorong seorang itu untuk mengerjakan perkara yang wajib maupun yang sunnah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, siapa yang akhir kalamnya, perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qala rahimahullah, wa ruhu hadhihi al-kalimah wa sirruha, inti jiwa dari kalimat ini dan yang menjadi rahasianya adalah ifradur rabbi jalla tana'uhu wa taqaddasat asma'uhu wa tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu wa la ilaha ghairuhu, yani bil mahabbah wal ijlal wa ta'zim wal khauf war raja' wa tawabi'u dhalika min at-tawakkul wal inabah wal raghbah wal raghbah. Intinya adalah dengan menjadikan Rabb, yani Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha mulia sebutannya, taqaddasat asma'uhu yang maha suci dan maha mulia namanya, ta'ala jadduhu yang maha tinggi, maha mulia, maha besar, yani maha tinggi kebesarannya, wala ilaha ghairu dan tidak ada sesembahan yang hak selain dia, yaitu dengan menjadikan Allah satu-satunya bil mahabbah, menyerahkan hanya kepada Allah rasa cinta, ijlal dan ta'zim, memuliakan dan mengagungkan. Demikian pula al-khawf wal-raja, ya, rasa takut, kemudian juga harap, wa tawabi'u dhalik dan semua yang menyertainya, mengiringnya atau yang mengikutinya. Minat tawakkul, seperti tawakkal kepada Allah, inabah kembali kepada Allah dengan ketaatan, warrahbah rasa harap, warrahbah dan rasa takut. Fala yuhabbu siwa, tidak ada yang dicintai selain Allah. Wa kullu ma yuhabbu ghairuhu, naam, fa inna ma yuhabbu taba'an li mahabbati. Segala sesuatu yang dicintai, kalau pun dicintai selain Allah, naam, segala sesuatu selain Allah yang dicintai, itu tidak lain harus dicintai karena makin mencintai Allah. Bukan jadi satu yang asas, tapi mengikuti. Wa kaunihi wasilatan ila ziyadati mahabbati, dan menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan, jadi mencintai Allah. Untuk tambah mencintai Allah. Wala yukhafu siwahu, wala yurja siwahu. Tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang ditakuti selain Allah, tidak ada yang diharap selain Allah. Wala yutawakkal illa alaih, tidak ada yang kita tawakkal kecuali hanya kepada Allah. Wala yurhab illa ilaih, tidak ada yang diharap kecuali hanya kepada Allah. Wala yurhab illa minhu, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Wala yuhlaf illa biismih, tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala yunzar illa lahu, tidak bernazar kecuali untuk Allah. Wala yutabu illa ilaih, tidak bertaubat kecuali hanya kepada Allah. Wala yuta'u illa amruh, tidak ditaati kecuali perintahnya. Wala yutahassabu illa bihi, tidaknya ini diharapkan pahala kecuali dengannya. Wala yustaghats fi syada'id illa bihi, tidak diadakan istighatsah kecuali kepada Allah. Wala yaltaja illa ilaih, tidak dicari tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Wala yusjad illa lahu, tidak sujud kecuali kepada Allah. Wala yuzbah illa lahu wa bismihi, tidak disembelih sesuatu kecuali karena Allah dan dengan nama Allah. Wa yajtami'u dhalika kulluhu fi harfin wahid, itu semuanya terkumpul dalam satu kalimat, nah, yaitu wa huwa an la yu'bad illa iya, tidak disembah, tidak diibadahi kecuali hanya Allah, tidak dituju dengan ibadah kecuali hanya Allah, bijami'i anwa'in ibadah, dengan semua jenis ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Wa hadza huwa taqiqu syahadah la ilaha illallah. Walihada haram Allah ala nar man syahida an la ilaha illallah haqiqata syahadah. Oleh sebab inilah Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, haqiqata syahadah, dengan syahadat yang sebenar-benarnya. Wa muhalun an yadkhula an-nar man tahaqqaqa bi haqiqati hadhihi syahadah. Dan tidak akan mungkin, mustahil orang yang apa, ada yang masuk neraka. Nah, orang yang betul-betul membuktikan, orang yang betul-betul memurnikan syahadat, syahadat tersebut. Waqama. Nah. Waqama biha. Dan menjalankannya. Kama qala ta'ala waladina hum biyashahadatihim qa'imin. Qa'imun. Dan orang-orang yang mereka itu menjalankan, melaksanakan persaksian, mereka menjaga persaksian mereka. Fayakunu qa'iman bisyahadatihi fi zahiri wa batini. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menjalankan kesaksian atau persaksian mereka, la ilaha illallah itu tadi, lahir dan batin, fi qalbihi wa qalibihi. Di hatinya juga di jasmaninya. Fa inna minan nas man takunu syahadatuhu maitah. Ada di antara orang yang syahadatnya itu mati. Tidak ada, karena tidak ada rohnya. Wa minhum man takunu na'imatan idza nubihat intabahat. Ada orang yang kesaksian itu, persaksiannya, ya, ke makna kalimat la ilaha illallah ini seperti tidur. Kalau dia dibangunkan, dia baru tersadar. Orang-orang tertutup dengan kejahilan, kemaksiatan, kelalaian. Wa minhum man takunu muttajiatan. Ada orang yang dia itu berbaring. Wa minhum man takunu ila qiyami aqrab. Baring kan beda dengan yang berdiri. Nah, ada juga orang yang kepada berdiri lebih dekat, di setengah jongkok misalnya. Wa hiya fil qalbi bi manzilatir ruh fil badan. Kalimat ini di dalam hati itu seperti ruh terhadap jasmani kita. Faruhun maitatu. Nah, wa ruhun maridatu wa faruhu maitatun wa ruhun maridatun ilal maut aqrab. Ada ruh yang mati betul mati, ada ruh yang dia itu sakit yang lebih dekat kepada kematian. Wa ruhun ilal hayati aqrab wa ruhun sahihatun qaimatun bi masalihil badan. Ada ruh yang lebih dekat kepada kehidupan, hatinya sudah lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Dan ada yang betul-betul sempurna sehatnya dan dia betul bekerja untuk kemaslahatan badan. Wa fi hadis ashahih anhu sallallahu alaihi wasallam, inni la'lamu kalimatan la yaquluha 'abdun indal maut illa wajadat ruhuhu laha rauhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sahihkan oleh Syarbani, sungguh kata Rasulullah, aku betul-betul tahu kalimat yang jika diucapkan oleh seorang hamba ketika mati, itu dia akan, rohnya pasti akan mendapatkan rauh, ketenangan dengan kalimat, karena kalimat tersebut. Fahayatul ruh bihayati hadhil kalimati fiha. Hidupnya roh itu adalah dengan hidupnya kalimat ini di dalam dirinya. Kama annaha hayatul badan diwujudi ruh fihi. Nah, jadi sebagaimana hidupnya tubuh kita dengan adanya ruh di dalam badan. Wa kama anna man mata ala hadhihi al-kalimah fa huwa fil jannah yataqallabu fiha. Sebagaimana orang yang mati di atas kalimat ini, dia bersenang-senang di dalam jannah, berputar-putar di dalam, berkeliling di dalam jannah. Fa man asha ala tahqiqiha. Orang yang hidup, siapa yang hidup untuk memurnikannya, wal qiyamu biha faruhu tataqallabu fi jannatil ma'wa. Maka dia akan merasakan kesenangan. Nah, ini orang-orang yang betul-betul memurnikannya, menjalankan kesaksian tersebut, rohnya betul-betul bersenang-senang di dalam jannatul ma'wa. Wa'aishuhu atyabu 'aish. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang paling bahagia. Qala ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi jannatan. Naam. Maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Fal jannatu ma'wahu yawmal liqa. Orang-orang yang seperti itu yang mampu menahan nafsunya dari hawa dan keinginannya, maka jannah itu adalah tempat kembalinya. Wa jannatul ma'rifah wal mahabbah. Baik, fal jannatu ma'wahu yaumil qiyamah. Wa jannatul ma'rifah wal mahabbah wa unsu billah wa syauq ila liqa'ihi wal farah bihi war ridha bihi wa anhu ma'wa ruhihi. Nah. Baik. Waridha bihi wa anhu ma'wa ruhihi fi hadhihi ad-dar. Nah, ini digambarkan oleh beliau, jannatul ma'wa itu tempat kembalinya nanti di dalam surga di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah. Adapun jannatul ma'rifah, taman-taman ma'rifat, cinta, dekat kepada Allah, artinya kesenangan orang yang merasakan yakni kenal dengan Allah. Nah, nikmatnya dia merasakan cinta kepada Allah, dekat dengan Allah, rindu kepada Allah, gembira dan ridha kepada Allah dan ridha dengan Allah, ruhnya itu ma'wa ruhihi. Nah, itu merupakan itulah tempat kembali ruhnya di dunia ini. Artinya dia merasakan di dunia ini kesenangan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan nikmatnya di dalam jannah yang di akhirat nanti. Nah, ini yang kita pernah yang dikatakan oleh guru beliau dan Syekhul Islam Zainiyah menyebutkan siapa yang tidak bisa masuk ke dalam ini, Allah punya dua surga di dunia. Nah, ini nanti disebutkan oleh beliau tadi ada. Faman kana hadhihi al-jannatu ma'wahu hahuna. Siapa saja yang surga ini ma'wahu hahuna, itu tempat kembalinya di dunia ini. Yani dia merasakan senangnya, nikmatnya, merasakan dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, merasakan lezatnya, gembira dengan bersama Allah, ridha dengan segala sesuatu yang dari Allah, itulah tempat kembali rohnya di dunia ini. Inilah surga mereka yang bisa merasakan lezatnya dekat dengan Allah, merasakan lezatnya ia rindu kepada Allah. Nah, famankanat hadhil jannah ma'wahu. Nah, siapa yang di surga ini yang keadaan seperti ini merupakan tempat kembalinya di dunia ini, kanat jannatul khuldi, berarti surga yang abadi nanti, ma'wahu fi yaumil ma'ad, itu merupakan tempat kembalinya nanti di hari kiamat. Apalagi yang akan mereka cari. Nah, dia merasakan ketenangan bersama Allah, dia merasakan nikmat dia dalam keadaan ketaatan, jauh dari pikirannya dari hal-hal yang buruk, tidak menjadi disibukkan dengan hal-hal yang melalaikannya dari Allah, jauh dari Allah. Nah, tidak ada yang membuatnya resah dan takut. Selalu dia datang kepada Allah, selalu dia kembali kepada Allah. Ya, ini kan merasakan. Nah, mereka yang seperti ini, dia maka kalau dia mampu untuk merasakan ini, mendapatkan yang seperti ini, surga jannatul khuldi itulah tempatnya nanti di hari kiamat. Wa man hurima hadhil jannah, siapa yang terhalang dari surga ini, surga ma'rifat ini, nikmatnya merasakan rindu kepada Allah, terhalang dari lezat, merasakan lezatnya ketaatan, terhalang dari cinta kepada Allah, fa huwa li tilkal jannah ashaddu hirmana, maka dia akan terhadap surga yang di akhirat nanti sangat-sangat besar halangannya. Wal abrar fi na'imi, wal abrar fi na'im wa in ishtadda bihim al'aysh. Orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa itu betul-betul berada dalam kenikmatan walaupun kehidupan itu sempit bagi mereka, sangat keras, sangat sulit. Nah, wa daqat 'alaihim ad-dunya, daqat 'alaihim ad-dunya. Jadi digambarkan oleh beliau dalam hadis Anas ketika didatangkan seorang ahlul jannah, tapi dia min asyaddin nasi bu'san fid dunya, min asyaddin nasi bu'san fid dunya. Dia ahlul jannah, tapi orang yang paling melarat di dunia. Orang yang paling melarat di dunia, paling sengsara. Nah, serba tidak punya. Dicelupkan dia sekali ke dalam jannah, kemudian ditanya oleh Allah, dimasukkan sekilas, sekejap, kemudian ditanya oleh Allah, bagaimana pernahkah engkau merasakan kesengsaraan sebelum ini? hamba tersebut menyatakan, tidak pernah ya Allah. Hilang kesengsaraan, hilang kesempitan yang dia rasakan. Nah, itu baru sekejap. Lawannya seperti dalam awal hadis itu disebutkan, nah, didatangkan orang yang ini, orang yang paling senang di dunia, orang yang paling merasakan bahagialah di dunia, tapi min ahlin nar, wa'iyadzubillah. Dicelupkan sejenak, sekejap saja di dalam neraka. Ditanya oleh Allah, apakah engkau pernah merasakan ketenangan, kesenangan selama ini di dunia? Tidak pernah ya Allah. Nah, jadi bukan ukurannya bukan yang terlihat. Wal abrar fin na'imi wa in ishtadda bihim al-'aysh. Orang yang bertakwa itu berada betul-betul dalam kenikmatan walaupun hidupan itu sulit bagi mereka. Wa daqat 'alaihim ad-dunya. Dunia itu sempit. Nah, mungkin terpenjara, mungkin sengsara, terusir atau tertindas. Nah, wal fujjar fil jahim. Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat itu dalam neraka jahim. Wa in tasa'at 'alaihim ad-dunya. Meskipun dunia itu luas bagi mereka, kemana mereka pergi dapatkan fasilitas, mampu untuk mereka capai apa yang mereka inginkan, ada serba ada. Qala ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, kami dan dia dalam keadaan beriman, kami berikan dia kehidupan yakni thayyibah, hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Wa thayyibul hayati jannatud dunya. Baiknya hidup, ya, bahagianya hidup di dunia itu merupakan jannatu dunia. Nah. Qala ta'ala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama'." Nah. Siapa yang Allah kehendaki, Allah untuk beri, Allah beri petunjuk, Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Berarti kalau dia tidak bisa menerima Islam itu secara keseluruhan, berarti masih ada bagian-bagian yang dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, apalagi secara total. Nah, dan ini adalah iradah kauniyah. Iradah di sini iradah kauniyah. Kalau Allah mau menunjuki seseorang kepada Islam, Allah lapangkan hatinya kepada Islam. Kalau Allah ingin menghendaki seorang itu mendapatkan hidayah, Allah lapangkan hatinya ke dalam kepada Islam. Dia akan menerima Islam dari semua sudutnya. Nah, syariatnya, minhajnya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya. Nah, semua akan dia terima. Tidak ada haraj. Dan siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, Allah jadikan dadanya sempit dan berat. Berat untuk menerima Islam. Nah, dan orang-orang yang beriman dan sudah mengaku dirinya beriman, diingatkan oleh Allah, udkhulu fis silmi kaffah. Qala rahimahullah, fa yunaimin athyab min syarhi sadr. Nikmat mana yang lebih lezat, lebih enak dibandingkan lapangnya dada? Nah, mudah untuk menerima Islam. Wa ayyu al-adabin amr min dhiqi sadr, min dhiqi as-sadr. Dan azab mana yang lebih pahit dibandingkan sempitnya dada? Enggak bisa untuk menerima, memahami Islam. Nah, ini berat. Wa qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih. Tidak takut terhadap apa yang telah akan mereka hadapi dan tidak sedih dengan apa yang luput dari mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa dalam keadaan menjaga dirinya, bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Untuk mereka lah berita gembira dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, juga di akhirat. Ketika mereka di dalam hidup mendapatkan ketenangan, dalam barzah menjelang mautnya itu pun mendapatkan busyra. Ditunjukkan pada dia tempatnya di dalam jannah, kemudian di dalam barzah, apalagi di akhirat. La tabdila li kalimatillahi, dzalika huwal fawzul 'adzim. Tidak ada perubahan dalam ketetapan Allah, kalimatullah, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Fal mu'min al mukhlis lillah min athyabin nasi aishan wa an'amihim balan wa ashrahihim sadran wa asarra'na wa asarrihim qalban. Mukmin yang mukhlis, ikhlas karena Allah, kepada Allah, adalah orang yang paling baik hidupnya. Yang paling baik hidupnya. Nah, ini yang tentu sesuai dengan syariat. Nah, bukan orang itu dengan kekuasaannya, dengan hartanya atau dengan pengikutnya, pendukungnya. Tidak. Tadi dalam hadis Anas tadi disebutkan tentang orang yang min ahlin nar, dalam keadaan serba mudah di dunia, dan ahlul jannah yang merupakan orang yang asyaddun nasi buksan, orang yang paling sengsara di dunia. Terus apa kriterianya? Nilai-nilai itu sudah ada. Qala, nah, orang yang mukmin yang mukhlis kepada Allah itu orang yang paling baik hidupnya. Paling baik penghidupannya, paling nikmat pikirannya, paling tenang. Wa asrahihim sadran, paling lapang dadanya, paling mudah dia menerima kebenaran. Nah, ya, termasuk juga dalam hal-hal yang lain, asrahihim sadran, mudah untuk dia memaafkan. Nah, mudah dia untuk menghilangkan ganjalan hati. Wa asarrihim qalban, hatinya paling ringan, paling gembira. Wa hadhihi jannatun ajilatun qabla al-jannati al-ajilah. Inilah surga yang disegerakan sebelum surga yang nanti di abadi. Ini dirasakan oleh orang-orang yang kita lihat, kalau melihat dalam keadaan orang yang paling bahagia di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua paling mudahnya, paling cepatnya untuk memaafkan, ya. Nah, dan orang-orang yang mengikuti beliau, mereka, nah, para salaf. Kalau kita lihat di yang dekat lagi dengan kita, nah, seperti Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, nah, itu paling mudah. Bahkan Imam Ahmad pun bahkan disebutkan ketika, nah, mendapatkan perlakuan demikian hebat dari Ma'mun Amirul Mukminin ketika itu, bahkan Ahmad bin Abi Duad, nah, itu dimaafkan oleh beliau. Nah, Syekhul Islam juga, Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga demikian terhadap orang-orang yang menyerang beliau. Mereka halal. Mereka yang menyerang pribadi saya halal. Nah, ya. Nah, dihalalkan oleh beliau. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farfa'u." Qalu, "Wa mariyadul jannah?" Qala, "Hilaqul dzikri." Ini ada yang dimainkan, kemarin di Tuaistan, ya. Nah. Qala, kalau kamu melewati salah satu di antara kebun-kebun surga, nah, berlabuhlah ke sana. Nah, apa itu kebun surga ya Rasulullah? Khilaqun adzikir. Halaqah-halaqah zikir. Majlis-majlis ilmu. Wa min hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari radatun min riyadil jannah. Antara rumahku, rumah Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dengan mimbar Rasulullah, itu taman raudhah sekarang. Nah, termasuk di antara raudhah min riyadil jannah. Wa min hadza qawluhu wa qala sa'aluhu an yusalihi fi shaub, inni lastu ka hay'atikum inni adallu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Nah, termasuk di sini adalah perkataan beliau ketika para sahabat bertanya tentang mengapa Rasulullah wisal, menyambung puasa. Ya, sudah berbuka, tidak berbuka, kemudian sahur, tidak sahur, langsung besoknya lanjut puasa. Nah, ini kata Rasulullah, lasu kahayatikum, saya tidak seperti kamu, saya bal adallu inda rabbi yuskin. Nah, aku berada di bersama Rabbku, diberi minum dan diberi makan oleh Allah. Ditafsirkan oleh para ulama macam-macam, di antara yang paling bagus itu keterangan beliau rahimahullah dengan memberikan gambaran, nah, dua orang sahabat yang sudah bertemu, ya, nah, kemudian yang lama berpisah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka akan berbincang sampai lupa makan, lupa minum, wajar kan? Iya kan? Nah, ini digambarkan oleh beliau seperti itu. Jadi Rasulullah SAW karena kuatnya ibadah beliau kepada Allah, itu makan dan minum itu tidak peduli. Nah, ini hari-hari terakhir bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ini artinya apa? Dari awal sampai akhir ini beliau ingin menerangkan kepada kita untuk meraih cinta kepada Allah itu mana yang kita pilih. Seperti di halaman yang lalu beliau menyebutkan annal 'abda la yatruku ma yuhibbuhu wa yahwah walakin yatruku adhafahuma mahabbatan li aqwahuma mahabbah. Kita tidak meninggalkan sesuatu yang kita sukai dan kita inginkan, tapi kita meninggalkan yang paling lemahnya untuk meraih yang lebih kuatnya. Nah, yang kita sukai itu, yang kita cintai itu, mana yang kita utamakan? Sesuatu yang di sisi Allah, apakah perasaan dan keinginan-keinginan yang ada pada kita? Wallahu a'lam. Soalnya gambaran yang berangkat dari kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman bahwa Allah itu demikian keadaan. Nah, keadaannya, penjelasannya, maka tinggal mereka yang menginginkan kesempurnaan seperti disebutkan oleh beliau, maka dia silakan mana yang dia inginkan. Disinggung juga oleh beliau di awal bab pasal-pasal yang lalu. Wa kullu wahidin, masing-masing dari tindakan dan tark meninggalkan yang sifatnya pilihan itu dipilih oleh orang yang hai. Orang yang masih hidup itu dia akan melihat mana yang lebih bermanfaat, menimbulkan lezat ketika dia merasa mendapatkannya. Mana yang bisa menghilangkan rasa sakit? Kalau misalnya perkara tersebut ditinggalkan atau mendatangkan kelezatan kalau ditinggalkan. Nah, ini hanya orang-orang yang masih hidup dan sehat hatinya yang akan memilih. Fa'aqalun nas man athara ladzatahu wa rahatahu fil ajila. Orang yang paling berakal yang akan, yaitu orang-orang yang mendahulukan kelezatannya dan ketenangannya pada di saat nanti ajila, yang siap untuk berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, yang sanggup untuk bersakit-sakit dahulu. Ya, memang serba sakit. Harus berjuang, harus berjihad, nahan mata, nahan telinga, harus sabar. Ya, harus sabar. Kemudian artinya sabar dalam semua bentuknya. Sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar menerima cobaan. Nah, ini yang harus ditanggungkan. Ya, untuk orang-orang yang butuh mencari keutamaan. Wallahu a'lam.